بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian berkata Al-Imam Abu Utsman Ismail bin Abdul Rahman Al-Tabuni rahimahullah ta'ala, ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. تقبلوا بأن أصحاب الحديث من تستكتك بهو الله تعالى من برهداية قد أجامانه تنتقشيات الله كهندكي dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Dan tidak ada hujjah bagi siapa yang telah disesatkan, dan tidak ada udur baginya. Tidak ada udur baginya di sisi Allah. Qala Allahu azza wa jalla: Qul fabillahi al-hujjatul balighah. Falau syaa'a lahadakum ajma'in. Katakanlah, milik Allah hujjah yang balighah. Hujjah yang baligh, mendalam. Dikata Allah berkehendak, niscaya Allah memberikan hidayah kepada kalian seluruhnya. Wa qala ya Allah firman, wa law syi'na la atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni walakin haqqal qawlu minni alaya. Kata beliau, dan firman Allah, andai kata kami berkehendak, maka kami akan memberi pada setiap jiwa petunjuk untuknya. Akan tetapi telah tetap ucapan di sisi kami, alaya. Wa qala Allah wa firman, wa laqad dara'na li jahannam kathiran minal jinni wal ins, alaya. Sungguh kami telah penuhi neraka jahannam banyak dari jin dan manusia. Iya. Alaya. Subhanahu خلق الخلق بلا حاجة. معصوك يا الله من شفتة المخلوق بلا حاجة إليهم. تنبع الله بيتك قد مريكا. الله من شفتة المخلوق بكم بيتك قد مريكا. الله سبحانه وتعالى ما كايا دم هل شكوك. ما ترقوه إلى بيتك قد مخلوق. مخلوق لا ينبوته ينفقير. أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. واستلم من يشاء كليان لا ينفقير ينبتك على الله. بأن الله مها كاية لك مها ترقجي. فجعلكم طريقين، طريقا للنعيم فضلا وطريقا للجحيم أدلا. متى الله سبحانه وتعالى menjadikan mereka dua kelompok. Dari makhluk yang dicipta dijadikan dua kelompok. Satu kelompok mereka mendapatkan kenikmatan. Orang yang mendapatkan kenikmatan itu adalah keutamaan dari Allah. Wa tariqan lil jahimi adla. Dan kelompok yang lainnya mereka masuk ke dalam neraka jahim. Dan itu adalah keadilan Allah. Tuh. Keadilan Allah. وجعل منهم غنيا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا. Dan Allah menjadikan di antara manusia ada yang gay, ada yang keluar dari petunjuk, ada yang rasyidan, ada yang berada di atas rasyid, ada yang berada di atas petunjuk, berada di atas petunjuk, syaqiyan wa sa'idan. Dan Allah menjadikan sebagian dari mereka syaqi, merugi, dan sebagian dari mereka beruntung. Nah. Wa qariban min rahmatihi wa ba'idan. Ada yang dijadikan oleh Allah dekat dari rahmatnya, dan ada yang jauh dari rahmatnya. Iya. Ini semuanya tentunya ada di dalam uraian Al-Quran. Iya. Ghani, Rasul, Allah terangkan tentang orang-orang yang mendengarkan ayat Allah, orang diberi kitab, kemudian dia berpaling darinya,

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini pendapat juga yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, tapi yang benarnya adalah apa yang disebut oleh penulis. Dan ini kebanyakan yang disebut oleh ahli sunnah. Yang benarnya anda boleh mempersaksikan siapapun masuk surga, kecuali siapa yang dipersaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini Nabi yang mempersaksikannya. Nabi yang mempersaksikannya di situ. Ya, para sahabat memujinya, Nabi yang mempersaksikan dia masuk surga. Maka tidak ada iskan. Jelas ya? Iya. Dan itu penulis, Imam As-Sabuni tidak menghikayatkan pendapat lain. Tapi ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan ahli hadis.